Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith ibn Abbas yang semakna dengan hadith yang sebelumnya Hadis Zaid bin Khalid yang menjelaskan tentang kekufuran mereka yang menyandarkan kejadian-kejadian yang terdapat di alam ini pada selain Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan mereka mutirna binau'i kada wa kada, kami mendapatkan hujan, curahan hujan disebabkan karena turunnya bintang fulan atau munculnya bintang fulan, dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apabila penyandaran kepada bintang tersebut dengan keyakinan bahwa bintang itulah yang memiliki tasarruf, yang memiliki tasarrufun fil kaun, yang membolak-balikkan keadaan di alam ini, yang menurunkan hujan dan yang memberhentikan hujan dan seterusnya, maka ini adalah kufuran dan syirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Namun apabila seseorang menyandarkannya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang yatasarrafu fil kaun, maka penisbahan kepada bintang tersebut termasuk dari kalangan al-kaba'ir, dosa besar, dari asy-syirkul asghar. Dan di dalam hadis Ibn Abbas secara makna seperti hadis Zaid bin Khalid wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada tambahan qala ba'dhum, berkata sebagian mereka laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza, ketika turunnya hujan maka sebagian mereka mengatakan telah benarlah bintang ini dan bintang ini, yaitu keyakinan bahwa bintang tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan alam, turunnya hujan. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat, maka dengan pernyataan mereka tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya ini untuk mendustakan apa yang mereka nisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sekali-kali tidak, tidaklah seperti apa yang mereka katakan, tidak seperti apa yang kalian sangka bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, Al-Qur'an itu adalah perdukunan, bahkan Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat jatuhnya atau kedudukan-kedudukan bintang tersebut. Dan Allah Azza wa Jal bersumpah dengan apa saja dari kalangan makhluknya. Dan makhluk tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, dengan nama ibu-ibu mereka, dengan satu nama dari makhluk ini. Namun Allahu Azza wa Jalla bersumpah dengan yang mana saja dari makhluknya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak kita mendapatkan surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, di mana Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Wal asri, wattini, wazzaitun, waturi sinin, wadduha, wallayli, dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ku bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini dengan mawaqi'un nujum ay nujumul Qur'an, bintang-bintangnya Al-Qur'anul Karim yang turun secara seluruhan pada malam Lailatul Qadar di langit yang tertinggi, dari langit yang tertinggi menuju ke langit dunia. Kemudian setelah itu turun secara berangsur-angsur pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan ini dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mawaqi'un nujum adalah kedudukan-kedudukan bintang, tempat terbitnya, ya, na'am, matali'uha wa masyariquha. Na'am. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya innahu laqasamun merupakan sumpah yang apabila kalian mengetahui ini adalah sumpah yang agung, sumpah yang mulia untuk membenarkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan Allah Azza wa Jal pada asalnya tidak perlu mempertegas dengan berbagai sumpah, sebab Al-Qur'anul Karim adalah mukjizah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seorang pun dari kalangan manusia mampu mendatangkan satu surah seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini saja sudah merupakan mukjizah. 14 abad telah berlalu dan kaum Arab tidak satu pun dari mereka yang mampu mendatangkan satu surah seperti yang telah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Yang menyebabkan mereka tidak mampu, padahal mereka adalah orang-orang yang fasih dalam lisanul Arab, di antara mereka para syu'ara, ahli syair, namun mereka tidak mampu mendatangkan satu surah seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka ini saja sudah mencukupi bahwa Al-Qur'anul Karim datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah buatan manusia. Namun Allah Azza wa Jalla menegaskan dan semakin menekankan agar kemudian tidak ada hujah bagi mereka untuk berpaling dari Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bersumpah ya dengan nama-nama makhluknya untuk menegaskan bahwa Al-Quranul Karim datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laquranun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sumpah untuk menegaskan bahwa itu adalah wahyu Allah, dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingkari perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa itu adalah sihir, itu adalah perdukunan, na'am, itu adalah syair dan lain sebagainya. Tidak sama sekali tidak seperti apa yang mereka katakan. Fi kitabin maknun, di dalam kitab maknun, ay mastur, dalam kitab yang tersimpan, yang tersembunyi, ya, yang tidak terlihat dari mata-mata makhluk. Atau dengan makna yang lain, yang dimaksud dengan maknun, ay mahfudun mu'azzam, yaitu kitab yang terpelihara, kitab yang diagungkan. Yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam Allahu al-Mahfuz. Naam. Dan sebagian pula para ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kitabun maknun fi kitabun maknun, yaitu kitab yang ada di tangan para malaikat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah, di tangan para malaikat yang mulia. Naam. Dan lebih dikuatkan lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang setelahnya, di mana Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Kirim tersebut kecuali al-mutahharun, orang-orang atau makhluk-makhluk yang disucikan. Naam. Mufassirin menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikah. Telah dinukilkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan yang dimaksud dengan la yamassuhu illa al-mutahharun ay al-kitabul ladhi fis sama', kitab yang ada di langit. Naam. Ini pendapat sebagian dari ahlu tafsir. Namun para ulama menjelaskan bahwa kalau al-kitab, al-mushaf, Al-Quranul Karim yang ada di tangan para malaikat, tidak ada menyentuhnya kecuali mereka, dan mereka adalah orang-orang yang disucikan. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah. Maka sepantasnya lah al-mushaf yang ada di tangan kita tidak disentuh kecuali orang-orang yang tahir, orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak dalam keadaan berhadas. Dan inilah yang telah datang penafsirannya dari Salman Al-Farisi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, bahwa mereka memahami dari makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun, bahwa tidaklah disentuh Al-Quranul Karim tersebut kecuali dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadap. Tanzilum min Rabbil Alamin, diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi perbedaan antara tanzil dengan inzal. Kalau inzal menyebutkan diturunkannya secara mutlak, ya, tanpa menjelaskan apakah itu diturunkan secara berangsur-angsur ataukah sekaligus. Namun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tanzil, ay nuzulan marratan ba'da marrah, yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim satu persatu, berangsur-angsur. Sebab Al-Quranul Karim ini tidak turun secara jumlah dan wahidah, tidak turun sekaligus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur, dan terkadang dengan sebab-sebab tertentu. Turunnya Al-Quranul Karim, ya, terbagi menjadi dua bagian. Ada yang Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada sababun nuzul, tanpa ada sebab turunnya Al-Quranul Karim tersebut. Dan ini yang paling banyak yang terdapat di dalam Al-Quran, bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak terdapat sababun nuzulnya, sebab turunnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya, ya, dalam rangka untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Walaupun tidak ada kejadian tertentu, Allah Azza wa Jal menurunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran terdapat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. apakah untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi tatkala mereka bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menjelaskan kondisi suatu kejadian. Nah, seperti kejadian hadithul ifk, fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala beliau dituduh dari kalangan kaum munafikin yang menyemburkan fitnah bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina ya dengan salah seorang sahabah yang menemaninya, yaitu Sufwan bin Mu'attal, dan ini fitnah berbulan-bulan namanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau jatuh sakit disebabkan karena fitnah ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tuduhan. Tabri'atu Aisyah, dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nur. Nah, atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan hukum-hukum-Nya, diturunkan hukum tersebut satu persatu seperti ayat tayammum ya dan lain sebagainya. Nah, demikianlah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'anul Karim ini secara berangsur-angsur. Linutsabbita bihi fuadak. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari sifatnya bukan makhluk. Kafirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian masih menyembunyikan? Kalian berbasa-basi. Kalian menyembunyikan sebagian, tidak ingin transparan, menampakkan seluruhnya, menampakkan Al-Qur'anul Karim karena hanya khawatir dari makhluk dan celaan mereka dengan lisan-lisan mereka. Jangan. Ya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini hak datangnya dari Allah. Wa ma jaa'a 'anillahi fa huwa haqqun. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah hak. Nah, sehingga tidak perlu ragu untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim tersebut kepada manusia. Asyahid bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencerca mereka-mereka yang menisbahkan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada kedudukan bintang dan lain sebagainya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, babun qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, dan sebahagian manusia, min di sini artinya ba'du at-tab'idiyah, wa minan nasi, dan sebahagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, di antara mereka ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala andadan, panggilan-panggilan, tandingan-tandingan ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, tandingan-tandingan itu yaitu dengan cara mereka mencintai tandingan-tandingan mereka tersebut, kahubbillahi, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandingan ini mereka berlebihan dalam mendudukkan kedudukan mereka, bahkan menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Maka yang dikatakan an-nib, al-mathil, an-nazir, yang semisal, yang setara dengan Allah. Dan ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ini dalam bab penjelasan beliau adanya kesyirikan dalam hal mahabbah. Asyirku fil mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Bahwa di antara kecintaan tersebut ada yang menyebabkan jatuhnya seorang dalam kesyirikan. Apabila kecintaan itu sampai kepada taraf al-ibadah at-ta'zim, di mana mereka mencintai selain dari Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai kepada tingkatan beribadah kepada mereka, taat kepada mereka. Dan inilah merupakan salah satu sebab terjadinya syirikan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kata beliau, akhbar ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa barang siapa yang mencintai dari selain Allah sesuatu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tergolong di antara orang-orang yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Fahadha niddun fil mahabbati la fil khalqi war rububiyyati. Dan ini adalah tandingan dalam hal kecintaan, bukan dalam hal penciptaan, dan bukan termasuk dalam tauhidur rububiyyah. Fa inna ahadan min ahli al-ardi la yuthbitu hadha nidd bi khilafi niddil mahabbah. Karena sesungguhnya seseorang di muka bumi ini tidaklah menetapkan tandingan dalam hal penciptaan dan rububiyah berbeda dengan niddul mahabbah, tandingannya dalam hal kecintaan. Dan sini menunjukkan bahwa ya, menjadikan tandingan dalam hal kecintaan ini termasuk dalam tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Fa inna akthar ahli al-ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'zim. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka telah menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan makna dari ayat ini kata beliau, wa fi taqdiril ayati qaulan. Dalam hal memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah, makna yang pertama, walladzina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa yu'azzimunaha min dunillah. Makna yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dan orang-orang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah, yaitu orang-orang yang beriman sangat keras kecintaannya terhadap Allah daripada mereka-mereka yang telah membuat tandingan-tandingan dari selain Allah. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka tersebut dan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu lebih keras kecintaannya kaum mukminin terhadap Allah. Begitu maksudnya, ya. Walaupun mereka cinta kepada tandingan itu, walaupun mereka mengagungkan tandingan tersebut dari selain Allah, lebih keras kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin bil andadi lillahi fa inna mahabbatal mu'minina khalisah wa mahabbata ashabil andad qad dhahabat andaduhum biqistin minha wal mahabbatul khalisah ashaddu minal mushtaraka. Makna yang kedua yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman sangat keras kecintaan mereka terhadap Allah daripada orang-orang musyrikin, ya, yang mereka telah menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah itu kepada Allah, ya. Jadi kalau yang tadi bandingannya orang-orang yang beriman kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih keras daripada orang-orang musyrikin, ya, kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu. Kecintaan kaum mukmin itu jauh lebih besar, lebih keras terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibaratnya kalau kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah itu 100%, ya, maka kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan tersebut iya 60%. Ya, seperti itu. Nah, ini makna yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, penisbahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kecintaannya kepada Allah. Bahwa kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 100%. Tidak ada kepada yang lainnya. Berbeda dengan kaum musyrikin. Karena musyrikin tidak hanya cinta kepada Allah, bahkan juga cinta kepada selain Allah dari tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan mereka itu. Sehingga mereka sudah terbagi-bagi kecintaannya. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga karena terbaginya cinta tersebut, maka mereka jadikan kecintaan mereka kepada Anda, tandingan-tandingan tersebut 50%. Dan yang mereka jadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga 50%. Mereka samakan kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berkurang kecintaan mereka kepada Allah. Adapun kaum mukminin asyaddu hubban lillah, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta mereka itu 100%, tidak kepada yang lainnya. Nah, dan dua dari makna ini masing-masing memiliki ihtimal dan kemungkinan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.